akhirnya datang juga. Yuk kita iringi lagu. La ilaha. Ngawur wong mati jenenge. Kowe rasa gingkem-gingkem ki lak merongos ya ora apa-apa, santai wae. Gingkem-gingkem ki. Santai wae, Bro. Kowe tak kandhani yo, anake Nabi Adam ki sing elek, kuwi bojo ayu. Dadi sing lanake ganteng malah bojone elek. Lah jenengmu sapa jenengmu? Ibda binafsik. Iki mergo rupamu elek, insyaallah sesuk bojomu remuk. Apike jenenge Ibda. Nama pendeknya Ibda, nama panjangnya Abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baki bila tahawuli. Tuh apa jenenge insya Allah Ibda'. Kamu tahu enggak mubtada khobar? Cari kita kandani. Kamu tahu enggak mubtada khobar? Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Ngono kuwi carane ngrayu. Kowe ngrayumu ra mutu. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet, ambiar. Desa capondok iki rayuane yo cara-cara jurumiah, minimal cara tajwid. Kamu tahu enggak? Nun mati ketemu ba dibaca ikhlas. Kalau nun mati ketemu ibak, bak dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, ngono. Los. Rarewel. Sing tua-tua gini kira paham gue. Ngerti mumung turutan mo. Tak fakal tahak demahu kam demaku tahuku ngono kowe ngerti ngono. Ya Allah iki nom-nomane kaya Marsanda lho. Ya Allah. Hasan wis tuwa ya markaban kowe. Kepun kok ngaji bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Degane cewil kaya ndase idak ya Allah. Sak sedotan lah entek to Pak Polisi. Jiji. Idak brambang mbok tenang. Ora enak rasakno lho, ora enak. Entek. Iki iso ngeracuni aku iki. Tenan ra enak. Jalan nih. Jalan rasak no. Biasanya setruk loh biasanya. Yo enak ra. Jujur enak apa ra? Ora. Oh cangkem-cangkem deso. Dancuk malah. Aku ngomong ra enak malah ono ngomong enak. Oh ya sorry. Cangkem kita beda. Oh santri kita udah kobokannya doyan kok. Sumpah ra enak. Mambu berambang, orang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kau datangkan degan yang lebih besar dan enak rasanya, ya Allah. Sumpah, kelopo matamu kelopo. Tenah tak ombe silatku kerminan bubu ngawur. Malah kelopo wae. Ya Allah, ban serewet tenge. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki nyuwun donganipun mugi putra-putri kita dados solihin lan solihat. Pesantren rahmatan lil alamin. Mergo niki festival selawat, siji kula mbahas selawat. Dek. Nek cangkeme ngopo meneh? Kowe nyenye aku, Bro. Ana wong ngaji malah trompet dionekke. Sumpah, ngaji 5 menit mumet ndasku ning kene. Wis tekane mambu. Aku ngomong ora enak kowe ngomong enak goblok. Saiki sing ngombe iki gantian. Ayo. Aku pengen ngetes iki cah iki selerane karo iki api ndi. Nah, saya mau pilih. Ayo. Ayo, enak ra? Enak ya.

Menungso iki tengok tanah supaya banyak ngalah. Kalah pilpres, yo sesuk calon meneh. Ngono wae kok. Sak kalah nyalon lurah, sesuk calon meneh. Santai wae, Bro. Kowe nglamar sini sewah ra ditampa gampang. Cinta ditolak, buyangan masih buka. Ngono. Santai wae kok apa-apa nesu. Lah menungso niku dari tanah supaya banyak ngalahnya, supaya banyak konaannya, ridonya. Lah kok padha-padha dari tanah kok sifatnya menungso macam-macam, Gus? Ya beda. Tanah ya beda-beda kok. Ana wong gaweane ngamuk, cetok tanah sengketa. Wong kok sombong, tanah tinggi. Wong kok sifatnya labil, tanah uruk. Ada. Senengane blonjo, tanah abang. Senengane bantah ngeyel, tanah liat. Senengane medeni-medeni, tanah kuburan. Apa? Jadi santai-santai wae. Menungso lak gelem ngalah niku insyaallah dhuwur wekasane. Amin Allahumma amin. Tapi kok wong gaweane apik kalau ngidul ngaji cetok tanah suci. Lek dene tanah apa iki? Lah Deni ibda kuwi cetha tanah lempung kebakar dadi ireng. Kosong kabeh. Ajal, ora usah demo-demo. Aksi bela iki demo, aksi bela itu demo. Ngene apa mboten? Awake dhewe santai mawon, apa meneh dengan melu santri sama anak ampel. Aksi bela tauhid malam Jumat, tahlilan. Aksi bela nabi malam Senin, perjanjenan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela negara, istiqosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela santri putri, ya lamaran. Ngono. Paham apa ora? Perjanjian. Niku soalnya ibadah sing paling gampang mungguhe wong awam niku sholawat. Jenengan tasik ngerti perjanjian apa mboten? Kasih terus malam Senin derek hormat lahirnya Kanjeng Nabi. Hadirillahumma qabrul karim biar bin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala ala. Sing maca mbok-mbok iki ra fasih ora apa-apa. Mbamane sing maca kowe. Ngotrellahumma kabral karim. Biar ping satiyim ming sholati wa taslim. Cangkeme wong Jawa ya ora apa-apa. Maca berjanji niku senajan to makharijul hurufe ora pas, tajwite ora bener, tapi lah atine mahabbah karo Kanjeng Nabi insyaallah ditampa karo Gusti Allah. Enaknya berjanji nih gunung gue, macam. Al-Badil Imla, Bismillahil Aliyah, Allah, Mustadirun Faidul Barakati, Ala wa Ana Lahu wa Aula, Ya Allah, sing macam iki. Ngabetati ngulungi melangamit mitatil ngalia awoh mustadirang faidal barokati ngalama analahu wa awla ya awoh ya rapapa wong cangkem Jawa dewae ngono kuwi suwe apik. Pol, gini apa mboten? Api. Pol. Los. Rarewe. Oh, pemene lak jenengan maca berjanji niku. Karena bahasa ngeten. Rabbi fangfa'na. Rabbi fangfa'na. Bibarkatihim. Wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim. Wah.

Jos. Kok wis mok Fatihai, mok selawati tetep cerewet gampang, tambahi Yasin sak tahlile. Ngodiar-ngodiar dhewe. Carane ngono kuwi. Bojomu kon ngeroki selawati. Oh, aku keroki. Yo, siapke balsem, siapke golok. Rabbi fangfana. Rabbi fangfana. Jos. Aku nggendong anak lagune ra karu-karuan. Nyuk, kita nonton ondel-ondel. Aduh. Piye? Ya, selamatan dhisik ya. Ya. Hele, siap-siap. Deni. Ngombang ngombe wae. Jaluk selawat apa? Pesa nom-nom ya, ditinggal Rabi versi selawat. Oke. Apa jalapa Bu jenengan? Cinta tak terpisahkan. Mundur alon-alon. Iki lagune sing tuwa-tuwa wong lanang kae. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Iki beda iki ngangsur alon-alon lah iki. Lak santri ya ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal rai lagune ngono tabuhane ngono saiki tak golek lagu liya tabuhane kaya ngopo jan iki padha apa beda dites ya dites ya muga-muga beda muga-muga beda Deni matane rono ning rono wae ngopo malah tingak denguk kaya entung oh matamu ngantuk. Dene tak culek kene. Oh, aku ki halus sangkemku halus. Aku kasar mergo ketemu Deni wae. Ah, jenengan iki lak ndelok kula barangkali pengajian ngomong lonte begenggek. Kula lak ketemu mbak-mbak begenggek ora tahu nyebut mbak-mbak niku begenggek. Kula jaga. Kan ra mungkin aku pengajian para begenggek rahimakumullah ngono ra mungkin. Guyu-guyu cangkeme biasa wae, Bro. Dadak dimpet-mpet barang lho, sengit tau. Sapa jenenge kuwi? Wah, Basuki. Basuki bajingan Basuki re. Ora Bas. Moga-moga Basuki keluargane sakinah. Amin. Ayo selawat. Apa ya? Ditinggal rapi ayo. Versi selawat nom-nom. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo aku. Hei, dibareke karo cangkemku. Kuwi kecepetan. Goblok. Mumet aku. Kuwi kecepetan. Gorene den malah mopek. Piye, Cek? Ora pas karo nadane kok kowe kok. Kowe barengke, pi, dar buka rungokno. Malah dar buka suarane ora penak, entek edite. Dibarengke karo cangkemku. Wong aku sluk kowe ngomobur kowe balapan. Kuwi jenenge jaga sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Apa lagu campur sari wae? Son sembere semiki. Alah mesti ra iso meneh kowe, barang tung-tung barang. Mas yo ta udan. Ana suarane ra ana wujute. Anto jenenge Sumpah mumet das. Lah ya jenenge entuk kok ana swara ra ana wujud. Niku lagu gambarke wong ngaji mung karo swara ra tau gelem ngundang kiai. Ngajine mung karo radio tok. Radio niku ana swara tanpa wujud. Sing ana swara ana wujud jenenge entut. Lah gurune entut mondoke ning ndi ora mungkin ning Sunan Ampel lak gurune entut niku mondoke teng pundi Al Ma'hadus Salafiyah As-Silidiyah. Ya alon-alon ya dipake cangkemku ya. Salah pisan meneh gerakan krek deloke. Kan aku capek. Napa? Aku sabar, Bro. Ora sabar tak antemi kowe. Sabar niku enten watese napa mboten ora ana sabar niku ora duwe wates sing duwe wates mung kulon praga. Karo Kediri. Kan nganjuk ora duwe wates. Oh enten. Ya, yo cangkemmu ora apa-apa. Aku mau apusi ora ngerti kok. Atiku rasane lara. Nyawang koncong ato karo agama reduwe tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane caca nom kelangan akhlak waktu ati semeni guru ya dikepui hayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil balir maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكن لي هول من أهوال مختار يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا أهوالي مغفر ayo enak biar sisa hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kete Allahku remo acur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minan amali Raya mandek jamaknya sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana